bintang-bintang gemerlapan, rembulan terang bersinar mengantar ke ujung timur. Sialala indah, sialala jumpa gadis manis di dalam kereta, cukup meresahkan jiwa. Siapa siapakah nama Nona? di dalam